أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita melanjutkan penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala setelah beliau membawakan dari empat pendapat tentang hukum ziarahnya wanita ke kuburan. Dan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merajihkan pendapat yang mana hanif. Naam. Yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pendapat yang mana? Pertama apa? Berarti haram. Naam. Santa. Jelas. Beliau mengatakan wasahihul qaulul awal. Yang benar adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama adalah tahrimu ziyaratin nisa lil kubur. Haramnya ziarahnya wanita ke kuburan. Bal innaha min kabairid dunub. Bahkan termasuk dosa besar. Dalilnya adalah hadisul bab. Hadis yang disebutkan di bab ini. Hadis man. Hadis siapa? Hadis siapa? Hadis Ibn Abbas. Naam. La'ana Rasulullah SAW zairatil kubur wal muttakhidina alihal masajid was suruj. Ahrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasai. Qala rahimahullah wa sahih al-qawlul awal. Yang benar adalah pendapat yang pertama. Wa yujabu an adilatil aqwalil ukhra. Dan dijawab dari sisi pendalilan pendapat-pendapat yang lain. Bi anna sariha minha ghairus sahih wa sahiha ghairus sarih. Bahwasannya hadis yang sarih yang menyebutkan yakni bolehnya itu adalah tidak sahih, dan yang sahihnya tidak menunjukkan sharih tentang bolehnya. Qala fa min dzalika awalan, di antaranya yang pertama da'wan anushi ghairu sahih atau ghairu sahiha li annaha la tuqbal illa bi syartain. Pengakuan bahwasanya itu adalah mansukh tentang haramnya ini tidaklah benar karena diterimanya nasih dan mansukh itu dua syarat. Tidak akan diterima kecuali ada dua syarat. Yang pertama adalah ta'adharul jam'u baina nasain. Menjamaknya itu antara dua nas ada udur, ada kendala, ada halangan, tidak bisa dijamak. Dua nas ketika tidak bisa dijamak, maka baru ada kemungkinan ke nasih dan mansukh. Wal jam'u huna sahlun laisa bimuta'addirin. Sementara menjamak di sini adalah perkara yang mudah, bukan perkara yang terkendala. Li'annahu yumkinu ayyukol, karena dimungkinkan untuk dikatakan innal khitaba fi qawli kuntum nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha lirrijal. Karena bisa saja dikatakan bahwasannya arah pembicaraan pada hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, aku dulu melarang kalian dari ziarah kubur, fazuruha, maka ziarahlah sekarang. Ini adalah konteksnya untuk para laki-laki yang menunjukkan fazuruha, berziarahlah. Seakan-akan itu menunjukkan boleh ziarah umum laki-laki dan wanita. Namun beliau bisa saja ini dikatakan adalah untuk laki-laki. Fazuruha di sini. Kenapa demikian untuk laki-laki? Beliau akan sebutkan dulu bahwasanya hukum asalnya sebenarnya khitab yang demikian masuk umum laki maupun wanita. Laki maupun wanita. Namun akhirnya arahnya ini dibawa kepada laki-laki saja karena ada nas tentang larangan wanita. Sehingga wanita diperkecualikan dari konteks secara umum. Pahami? Memang ada hadisnya sahih yang kata beliau tadi sahih tapi ghairu sharih. Hadisnya sahih ini, fazuruha, berziarahlah ke kuburan, ziarahlah kubur. Dari konteksnya ini umum, berziarahlah kalian ke kuburan. Maka ini mencakup laki maupun wanita, umum. Namun kan di sana ada hadis tadi, la'ana Rasulullah SAW, za'iratil kubur. Rasulullah SAW melaknat wanita yang berziarah kubur. Maka ini bisa dijamak. Hadis-hadis yang menyatakan qad nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha itu umum. Nah, sementara ada diperkecualikan dari keumuman itu adalah wanita. Karena datang nas la'ana Rasulullah SAW zairatil kubur. Bukan dihukumi nasih dan mansuh karena bisa dijamak. Kita lihat kata beliau. Wal ulama ihtalafu fi ma idza khutibar rijalu bi hukmi hal yadkhulun nisa aula. Para ulama berselisih dalam perkara ketika khitab arah pembicaraannya itu kepada laki-laki dengan sebuah hukum, apakah masuk padanya wanita atau tidak? Kalau ada nas khitabnya ke laki-laki, apakah berarti di situ masuk wanita? Terkena hukumnya juga? Wa idza qulna bidukhul wa huwa sahih, apabila kita katakan ya, termasuk. Dan ini adalah pendapat yang sahih. Nah, ini pendapat yang sahih. Misalnya umum. Nah. Kenapa, Rafi? Berdiri. Sama aja, Pak. Berdiri. Salim, gak boleh ngobrol. Misalnya, alladzina, ya ayyuhalladzina amanu, secara konteksnya adalah laki-laki, wahai orang-orang yang beriman, laki-laki. Nah, tapi di situ juga masuk wanita, walaupun isim mausulnya adalah untuk laki-laki, alladzina, masuk para wanita. Begitu juga ayat-ayat Allah Ta'ala, misalnya wa'tasimu bihablillah jami'an, wa'tasimu kalian, antum, domirnya antum, namun pendapat yang benar, khitab yang umum ditujukan kepada laki-laki pada keumuman syariat, maka itu masuk padanya wanita, kecuali datang nas yang mengkhususkan bahwasanya itu hanya untuk laki-laki. Nah, kata beliau di sini, wa idza qulna bidukhul, kalau kita katakan termasuk wanita, wa huwa sahih, dan ini adalah pendapat yang sahih, fa inna dukhulahunna fi hadzal khitabi min babi dukhuli afradil am fil umum, maka sungguhnya masuknya wanita, termasuknya wanita pada arah pembicaraan, termasuk bab dukhul afradil am, memasukkan person, individu secara umum, fil umumi, pada lafadz yang memang umum. Lafadz umum, afradnya, individunya, atau person-personnya masuk padanya laki-laki dan wanita. Wa ala hadza yajuz ayuhassisa ba'du afradil am bihukmin yukhaliful am. Maka untuk ini boleh dikhususkan sebagian person yang umum tadi dengan hukum yang menyelisihi keumumannya, tentunya ada dalil. Misalnya begini, saya contohkan, masuk kelas santri. Nah, namanya santri semuanya, berarti semuanya masuk kelas. Ya. Kalimat pertama demikian, masuk kelas santri. Ini umum, semua santri. Kemudian sebutkan, kecuali yang mendapat tugas membersihkan masjid, misalnya. Berarti lafadz yang awalnya umum tadi ada diperkecualikan. Nah, dari keumuman santri, santri-santri yang menyelisih hukum umum. Hukum umumnya tadi, hukumnya adalah masuk kelas, tapi ada yang diperkecualikan yang tidak masuk kelas. Nah, itu kalau dalam satu kalimat ada kata-kata kecuali. Kalau datang dua kalimat, misalnya begini, kalimat pertama, masuk kelas santri di ruang asrama Abu Bakar, misalnya. Kemudian datang kalimat yang kedua, santri-santri yang piket masjid sekarang membersihkan masjid. Nah, berarti santri-santri yang piket membersihkan masjid tidak termasuk hukum umum yang disebutkan di kalimat pertama bahwasanya mereka masuk asrama Abu Bakar. Itu maksudnya. Sebagai contoh gambaran. Wahuna nakul, di sini kita katakan qad hasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nisaa min hadzal hukmi. Kita katakan bahwasanya Nabi sudah mengkhususkan wanita dari hukum ini, hukum umum. Hukum umumnya ziarahlah kalian ke kubur. Namun Rasulullah SAW mengkhususkan wanita jangan. Seakan-akan demikian. La'ana Rasulullah SAW za'iratil kubur. Fa'ijlis. Nah. Mana imam? Jelis. Rasulullah SAW sudah mengkhususkan dari hukum umum ziarah kubur yang dikhususkan siapa? Afif SMD. Siapa yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW dari hukum umum ziarah kubur? Dikhususkan dari, bukan dikhususkan dalam. Nah, pahami. Berarti dikhususkan dari berarti tidak termasuk hukum umum ziarah kubur. Siapa? Nah, wanita. Perhatikan di situ kalimatnya, perhatikan ya. Jangan sampai salah menerjemahkan. Kalian begini. Qad khassan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nisaa min hadzal hukmi. Bukan fi ya. Difahami. Jadi nanti jangan diartikan sungguh Nabi sudah mengkhususkan wanita dalam hukum ini. Itu salah. Dalam hukum ziarah kubur berarti khusus untuk wanita kalau itu. Tapi kalau sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan wanita dari hukum yang umum ini, dari hukum ziarah kubur, artinya berarti tidak memasukkan wanita pada hukum ziarah kubur. Pahami? Fi dengan min beda jauh. Fa'amarahu biziaratir rijali faqat, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk berziarah kubur khusus untuk wanita, untuk laki-laki saja. Lir rijali faqat, untuk laki-laki saja. Jadi lafaz umum tadi fazuruha, ziarahlah kalian, itu umum tapi hanya untuk laki-laki. Umumnya itu untuk laki-laki. Kenapa wanita tidak? Karena di sana ada nas yang lain. La'ana Rasulullah SAW za'iratil kubur. Ini sisi jamaknya. Menurut pendapat beliau. Wahuna nakul qad hasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nisa'a min hadzal hukmi fa'amaru biziyarati lirrijali faqat. Li'anna an-nisa'a ahraja ahrajna au li'anna an-nisa'a ohrijna bitahsis, karena wanita dikeluarkan dari dengan pengkhususan. Pengkhususan. Min hadzal umumi bila nizairat, dari keumuman ini dengan adanya nas yang menyebutkan pelaknatan, dilaknatnya wanita yang ziarah kubur. Wa aidon, dan juga selanjutnya mimma yubtilun nasah au mimma yubtilun nasah qauluhu, termasuk yang membatalkan nashi, yakni mansukh, ucapan Rasulullah SAW la'ana Rasulullah SAW au Abdullah bin Abbas la'ana Rasulullah SAW za'iratil kubur wal muttakhidina 'alaihal masajid was suruj. Wa minal ma'lumi anna qaulahu. Sekarang dari sisi yang lain, dari sisi la'ana Rasulullah SAW za'iratil kubur, ini sudah. Sekarang di sisi yang lain dari lafadz muttakhidina 'alaihal masajid wasurut, kata beliau, wa minal ma'lumi anna qaulahu wal muttakhidina 'alaihal masajid wasurut la ahadun. La-nya la nafil jinsi atau la bimakna laisa. Nah, kalau la nafil jinsi berarti la ahada. Nah, kalau la-nya laisa berarti ahadun. La ahadun yadda'i anau mansukh. Bisa kamu baca la ahada yadda'i anau mansukh. Tidak ada seorang pun yang mengklaim bahwasanya itu adalah mansukh, muttakhidina 'alaihal masajid wasuruj. Walaupun nanti menurut pendapat yang lain, ya memang tidak mansukh, tapi tetap hukumnya dengan dalil yang sahih yang lain. Sementara hadis ini adalah lemah. Yang berpendapat, ya ini hadis la'ana Rasulullah SAW za'iratil kubur wal muttakhidina al masajid wal suruj, itu hadisnya lemah. Nanti akan kita baca. Sementara la'ahadun yadda'i annahu mansukh, dari hukumnya adalah karena ada nas yang lain yang memang dilarang untuk mengambil kuburan sebagai masjid dan memasang padanya pelita. Wal hadisu wahid, sementara hadisnya adalah satu. Faddi'a'un nushi au nashi, faddi'a'un nashi fi janibi minhu duna akhar ghairu mustaqim. Maka klaim atau pengakuan mansukh dari sisi, hanya satu sisi, yakni za'iratil kubur saja, sementara sisi yang lain tidak, maka ini ghairu mustaqim, tentu tidak bisa diterima, tidak benar. Wa ala hadza yakunul hadis muhkaman ghairu mansukh au ghairu mansukh. Berdasarkan ini maka hadis itu adalah muhkaman, ditetapkan hukumnya, ghairu mansukh, tidak terhapus. Artinya adalah berarti tidak ada nasih dan mansukh, yang ada adalah jamak, menjamak dua nas antara hadis la'ana Rasulullah SAW za'iratil kubur wal muttakhidin al masajid wal muttakhidin alaiha masajid wasuruj, dan hadis kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah, di jamak. Yang pertama, pertama dari tidak bisanya atau tidak diterimanya klaim bahwasanya itu mansukh karena bisa dijamak. Abdullah Maulana Muhammad berdiri. Yang kedua, sekarang yang kedua. Soal yang dagia Muhammad. Yang kedua dari apa Muhammad? Yang kedua dari apa? Abdullah. Yang kedua dari apa? Dibilang yang kedua berarti sudah ada yang pertama tadi. Yang kedua dari apa, Maulana? Enggak dengar. Bukan. Bukan kedua dari itu. Naam. Yang kedua dari apa, Fadil? Naam. Tertolaknya nasah di sini. Ya, tertolaknya nasah. Karena nasih dan mansuh diterima dengan adanya dua syarat. Nasih dan mansuh diterima ketika ada dua syarat. Pertama, syarat pertama adalah tidak bisa dijamak. Sementara dalilnya bisa dijamak antara dua nas. Sekarang yang kedua, al-ilmu bit-tarih. Nah, diketahui tarikh waktunya, namanya nasih berarti yang memansuh, yang menghapus hukum itu datang terlebih dahulu atau datang belakangan. Naam, Umar SMD. Yang menghapus, yaitu yang disebut nasih, itu mesti datang belakangan atau datang duluan? Ya, Umar. Eh? Belakangan, mesti belakangan. Namanya menghapus, berarti ada yang dihapus. Kan begitu. Namanya penghapus, kamu suruh ngapus, berarti ada tulisan yang harus dihapus. Itu nasih, harus datangnya belakangan. Mansuhnya datang duluan. Itu. Kalau nasihnya itu misalnya datangnya ya duluan. Nah, enggak bisa. Bagaimana dikatakan nasih menghapus? Apa yang dihapus? Naam. Yang kedua, lihat al-ilmu bit-tarih. Diketahui penanggalan, artinya kapan datangnya nas itu, mana yang duluan dan mana yang belakangan. Namanya nasih datang belakangan dan mansuh itu mesti yang duluan datangnya. Wahuna lam na'lam at-tarih. Sementara kita di sini tidak mengetahui tarikhnya. Mana yang datang duluan dan mana datang belakangan. Li'anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yakul. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengatakan kungtu la'antu manzarul kubur, aku dulu pernah melaknat orang yang berziarah kubur. Tidak demikian. Balqala, bahkan beliau mengatakan kungtu nahaitukum, aku dulu melarang kalian. Wa nahyu duna la'an, sementara larangan itu bukan laknat. Naam. Tidak diketahui sisi mana yang datang duluan dan mana datang belakangan. Itu tertolak. Kalau dikatakan nasih dan mansuh. Ini tambahan untuk kalian yang belajar usul fiqh. Akan melewati pelajaran bab nasih dan mansuh. Ya. maka syaratnya diterima nasikh dan mansukh ketika terpenuhi dua syarat. Pertama, yakni terkendala untuk menjamak antara dua nas. Malak, jelas. Yusuf, duduk. Sana balik. Jelas. Qala rahimahullahu ta'ala. Malak ya Abdullah. Mau berdiri lagi? Wa aidan dan juga fa inna qaulahu sesungguhnya ucapan Rasulullah SAW kuntu nahaitukum khitabun lirrijal. Aku pernah melarang kalian itu adalah arah pembicaraannya adalah kepada laki-laki. Yang dituju adalah laki-laki. Wala'ana za'iratil kubur khitabun linnisa. Sementara laknat Rasulullah SAW melaknat wanita yang ziarah kubur itu arahnya kepada wanita. Fala yumkin hamlu khitabir rijal ala khitabin nisa. Maka tidak mungkin membawa arah pembicaraan kepada laki-laki diberikan kepada wanita. Idan fal hadisu la yasihu fi da'wa an-nashi. Sehingga hadis tersebut tidaklah benar kalau diklaim sebagai memansuh. Nah, memansuh. Karena beliau membantah pendapat yang membolehkan. Pendapat yang membolehkan diantaranya alasannya adalah bahwasannya hadis fazuruha hadis la'ana Rasulullah SAW zairatil kubur, Rasulullah SAW melaknat wanita yang ziarah kubur itu mansukh dengan hadis fazuruha berziarahlah kalian. Maka klaim atau pengakuan itu mansukh ini tidak benar. Sekarang wasanian dan yang kedua. Nah, ini lain lagi yang kedua ini. Kedua dari apa ini? Naam. Abdurrahman sama Kasa berdiri. Saling dak, Kasa. Sekarang yang kedua. Kedua apa? Oh, enggak punya kitab. Kasa kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 sudah punya kewajiban, punya kitab. Kelas 6 sudah harus punya kitab. 6. Asal. 6. Di mana? Ada kitab ya Fauzan? Hah? Itu kitabnya tetangga. Daminal Masakin. Sudah sabab enggak punya kitab. Kol Mufid. Tiap hari bisa jajan. Enggak punya kitab. Punya kitab, Fauzan? Wal mufid. Masya Allah. Saling dawi adafa. Sanian, sekarang yang kedua. Kedua dari apa? Naam. Perlu diadakan musabaqah qiraatil kitab, lomba membaca kitab. Naam. Kelancaran membaca benarnya, i'rabnya, pemahamannya. Sanian, yang kedua, kedua dari apa? Akan ada apa? Salman, di ada kitab? Gimana? Nah, Indah Kiai Hisam. Yang kedua dari apa ini? Enam, jadi ijabah, jawaban pendapat-pendapat yang lain yang tidak mengharamkan wanita yang berziarah kubur. Wasanian al-jawab an hadisil mar'ah wa hadis Aisyah. Jawaban tentang hadis hadisul mar'ah dan hadis Aisyah. Hadisul mar'ah yang dimaksud. Nah, mengdak taslim. Oh, ada hadisul mar'ah. Maksudnya apa ini hadisul mar'ah di sini? Hadis yang mana? Karena hadisul mar'ah itu banyak. Dalam hal ini apa? Ad-dunya mata wa khairu matayha al-mar'atu salihah. Ini juga hadisul mar'ah. Naam. Tunkahul mar'ah li arba. Hadisul mar'ah di bab nikah. Nah. Hadis mar'ah di sini yang mana maksudnya? Naam. Hadis tentang kisah wanita yang menangis di sisi kuburan yang ditegur oleh Rasulullah SAW. Takillah wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan sabarlah. Naam. Ini menurut pendapat adalah berarti menunjukkan bolehnya wanita ziarah kubur. Dari sisi mana yang menunjukkan bolehnya? Naam indak ya Ahmad. Soal. Kok bisa dijadikan dalil tentang bolehnya wanita ziarah kubur? Dari sisi mana? Yang keras. Karena Nabi tidak melarang tentang ziarah kuburnya. Yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yakni dia khawatir jatuh kepada niyahah, meratap. menangis di situ. Maka Rasulullah SAW menasihati, takillah, wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan sabar, jangan nangis, jangan niyaha, jangan meratap. Rasulullah SAW tidak mengatakan pergi, enggak boleh engkau ziarah kubur karena engkau wanita. Tidak mengatakan demikian. Nah, ini dibawa berarti boleh. Itu. Hadis Aisyah. Hadis Aisyah tentang apa? Hadis Aisyah kan banyak. Nah, hadis Aisyah banyak. Hadis Aisyah tentang masalah bid'ah. Man amila amalan laisa alai amruna fa warad. Hadis Aisyah. Naam. Tentang kisah Kanisah. Ra'atha Ummu Salamah fi Ardil Habasah. Hadis Aisyah. Banyak hadis Aisyah. Sementara di sini hadis Aisyah yang dimaksud yang mana? Naam, soal yang dah. Naam, indak. Adib. Mana yang maksud hadis Aisyah? Faiz. Hadis Aisyah. Kisahnya Nabi Muhammad ketika ziarah kubur ke Baqi. Sahih. Muhammad. SGT. Apa? Jelas. Loh, jawaban tadi diulang yang keras. Tentang Aisyah ziarah kubur ke kuburan saudaranya. Nah, jadi ada dua hadis Aisyah. Yang pertama adalah mengikut ketika diajari oleh Rasulullah SAW doa. Nah, dan kisah Aisyah ziarah kubur ke kuburan saudaranya. Maka ini yang akan dijawab oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ini menunjukkan boleh. Aisyah bahkan diajari doa ziarah kubur. Aisyah juga pernah berziarah kubur, kemudian ada yang menanyakan kepada Aisyah, bukankah dilarang oleh Rasulullah? Dan Aisyah mengatakan, "Naam, dulu dilarang." Naam, itu dulu dilarang. Berarti menunjukkan boleh. Ya kan? Jelas menunjukkan bolehnya. Ini yang akan dijawab oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Yang beliau berpendapat adalah haram ziarah wanita ke kuburan. Naam, karena sudah masuk Isya, kita sambung lain kesempatan insyaallah. Tak ada. Ijlisa. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu wa hafizakum.